Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang kita rasakan pada hari ini dan di pagi hari ini, yang dengannya kita bisa beraktivitas. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala juga atas kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang Allah telah anugerahkan kepada kita, yang kalau kita hitung maka tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mungkin menghitungnya. Tetapi wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat kita, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah, dan apabila kalian mengkufuri nikmatku, niscaya azabku sangatlah pedih. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, seperti yang disampaikan oleh akhuna Ari hafizahullahu ta'ala, ya, kita akan bahas tentang sebuah kaidah yang berbunyi, annama thabata fi haqqi rijal thabata fi haqqi an-nisa, wa annama thabata fi haqqi an-nisa thabata fi haqqi rijal illa bidalil. Apa yang sabit, apa yang tetap untuk laki-laki, maka juga diperuntukkan untuk perempuan. Begitu juga sebaliknya, yang diperuntukkan untuk perempuan juga untuk laki-laki, kecuali apabila ada dalil yang memisahkannya. Saya akan bacakan tentang kaidah ini dari apa yang telah ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika ada yang bertanya bahwa setiap ayat yang ditujukan kepada kaum mukminin, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Pertanyaannya, apakah isyarat yang ada dalam ayat yang mulia ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, atau untuk laki-laki saja? Karena ayatnya berbunyi qad aflahal mu'minun. Ya. Kemudian alladzina hum ini dhamir, yakni domir ghaib, jama' menunjukkan laki-laki, yani mereka laki-laki, ada perempuan hunna, ya kan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yakni khusyuk dalam salatnya, yani orang-orang mukminin. Dan pakainya jama' muzakkar salim di sini, al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, hukum. Apakah mencakup laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja, perempuan enggak masuk? Ya. Pertanyaannya, apakah halil mar'atu sholihatul mutamassikatu bi syar'illah takunu insyaallah dinna sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu kama jaa fil hadis. Kemudian menyangkut kaidah ini juga, pertanyaannya tentang wanita yang soleh yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala insyaallah, apakah termasuk dalam apa yang telah digolongkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ada 7 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat penjelasan dari seorang ulama besar, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang fikih masalah ini. Ya. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Liyu'lam anna al-asl fi khitabat al-Qur'an al-Karim aw as-Sunnah an-Nabawiyyah umumuha lir-rijali wan-nisa." Hendaknya diketahui bahwa hukum asal seruan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam serukan dalam sunnah secara umum lir-rijali wan-nisa, secara umum untuk laki-laki dan untuk wanita. Fama thabata fi haqqi rijal thabata fi haqqi an-nisa wa ma thabata fi haqqi an-nisa thabata fi haqqi ar-rijali illa bidalil. Beliau berkata bahwa yang sabit, yang tetap untuk laki-laki juga diperuntukkan untuk perempuan. Yang sabit untuk perempuan juga diperuntukkan untuk laki-laki, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan untuk laki-laki saja atau yang mengkhususkan untuk perempuan saja. Ya. Nah, kita lihat. Syekh berkata juga bahwa aktsaru khitabatil Qur'an was-sunnah muwajjaha ila ar-rijali dzukur. Bahwa khitabat seruan Al-Qur'an dan as-sunnah, ya, ini diperuntukkan kebanyakannya untuk ar-rijal, untuk laki-laki, ar-rijal az-zukur. Baik. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah, ya, memberikan khitabnya, yakni menyeru dengan khitab, dengan seruan yang ditujukan kepada laki-laki. Lafaznya terkesan untuk laki-laki saja. Baik, bagaimana jawabannya? Beliau berkata, "Wa innama kanat kadzalika li anna ar-rajula arjaha 'aqlan min al-mar'ati wa akbar tahammulan lil mas'uliyyati wa aqwa fi tanfidhi awamirillahi wa rasulihi." Jawabannya 3 hal. Beliau rahimahullahu taala berkata bahwa seseorang, atau kenapa demikian? Karena laki-laki itu, ya, akalnya lebih kuat, arjih daripada wanita, ya. Kemudian juga yang kedua, lebih besar tanggung jawabnya. Yang ketiga, lebih kuat dalam merealisasikan, dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini jawabannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitabnya itu untuk laki-laki, atau kebanyakan kepada laki-laki, ya. Tentang wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin." Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhab li rabbi ar-rajul al-hazimi min ihdakunna. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya. Ya. Di sini Rasulullah SAW berkata, ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan kurang agamanya. Nabi SAW yakni bersabda demikian menunjukkan bahwa laki-laki akalnya lebih sempurna dari akal wanita. Tetapi walaupun wanita ini akalnya kurang, kata Nabi SAW, dia bisa mengalahkan laki-laki dan laki-laki bisa bikin lupa. Ya, Rasulullah SAW berkata, min ihdakun, bahkan rajul yang apa namanya hazim, laki-laki yang kuat itu bisa diluluhkan oleh wanita. Tapi dalam hadis ini yang menjadi syahid permasalahan yang kita sedang bahas adalah tentang ukuran akal, ya, bahwa akal laki-laki ini lebih sempurna daripada akal wanita. Wallahu a'lam. Karena sebab ini Syekh berkata, فلهذا تجد خطابات القرآن الكريم والسنة النبوية أكثرها موجه للرجال. Oleh karena itu, kau dapati seruan dari Al-Quran Al-Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaruha muwajjahun li ar-rijal, lebih banyak ditujukan kepada para lelaki. Ini kebanyakannya. Setelah itu beliau berkata, lakin ahyanan yuwajjahu lin-nisa'i aw yatahaddatsu biha 'anil nisa' li'annahu al-ghalibu fihin. Akan tetapi terkadang juga ada khitab yang ditujukan kepada wanita secara khusus, maksudnya ditampilkan, ditujukan kepada wanita, karena apa? Karena kata beliau, al-ghalib, karena kebanyakannya itu sifatnya ada pada mereka. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffatsat adalah as-sahirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Al-Falaq untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari berbagai macam hal. Di antaranya adalah dari an-nafasat. An-nafasat adalah as-sahirat, wanita-wanita tukang sihir. Wanita-wanita tukang sihir. Walaupun ya ada laki-laki tukang sihir, tetapi banyaknya tukang sihir itu para wanita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari keburukan tukang-tukang sihir. Apakah ini khusus untuk wanita? Tukang-tukang sihir wanita? Tentu jawabannya tidak. Ya, masuk di dalamnya juga tukang-tukang sihir lelaki. Masuk dalamnya tukang-tukang sihir lelaki. Ya, karena masyhurnya bahwa wanita-wanita masyhurnya yang banyak melakukan sihir itu adalah wanita. Ini salah satu contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa khitab, ya, itu terkadang, atau khitab ini seruan, ya, terkadang diberikan, ditujukan kepada para wanita, tidak kepada laki-laki. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, khitab yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk wanita. Seperti firman-Nya dalam surat An-Nur ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat, walladzina yarmunal muhsanati, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a, fajliduhum." Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan, wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, dituduh dengan tuduhan zina. Kemudian yang menuduh itu, yakni mereka yang menuduh, tidak mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum, maka cambuklah mereka, deraklah mereka. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muhsanat, wanita-wanita yang muhsan, wanita-wanita yang muhsan, menjaga kehormatannya. Allah berfirman wallazina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh para wanita yang muhsanat, yang baik-baik, yang menjaga kehormatan diri mereka dari perbuatan zina. Kemudian kita lihat perkataan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan masalah ini. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini muhsanat. Wa ma'lum, dan sesuatu yang sudah ma'lum, anna ramyar rijali mithlahum, fal hukmu fihi wahid. Lakin adhafa dhalika ila an-nisa, لأن الغالب أن النساء هن اللاتي يقدحنا. Beliau berkata, maklum, maklum ini sesuatu yang sudah maklum, sudah jadi bahasa Indonesia, bahwa menuduh laki-laki, jadi ada orang menuduh laki-laki berbuat zina, maka hukumnya sama, hukumnya sama, yakni didera. Walaupun ayatnya di sini ada orang-orang yang menuduh wanita-wanita. Tapi apakah khusus untuk wanita? Tidak jawabannya. Ya. Tidak khusus untuk wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Nah, akan tetapi, kenapa diidhofahkan, disandarkan kepada para wanita? Disandarkan kepada para wanita, karena ghalibnya, ghalibnya, ini kebanyakannya, ya, bahwa para wanita mereka lah yang yakdahna, ya, para wanita yang demikian, ini melakukan keburukan, atau yukdahna, ini para wanita yang dituduh, ya, mudah dituduh oleh orang. Baik, khulasahnya, khulasah, artinya kesimpulannya, anna ma thabata fi haqq rijal thabata fi haqq nisa wa anna ma thabata fi haqq nisa thabata fi haqq rijali illa bidalil. Sesuatu yang thabit, yang telah tetap, yang telah ditentukan, atau khitab yang ditujukan, ya, kepada laki-laki, ini juga untuk wanita. Dan seruan yang ditujukan untuk perempuan, untuk wanita, juga untuk laki-laki hakikatnya, kecuali dengan dalil. Kecuali kalau ada dalil yang tidak mengkhusus, yang mengkhususkan, tidak mengumumkan. Inilah yakni khulasah, yakni kesimpulannya. Di atas hal inilah, maka seruan-seruan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qad aflah al-mu'minun." Al-mu'minun pakai jamak muzakkar salim, menunjukkan bentuk jamak laki-laki. Ya, "Qad aflah al-mu'minun," telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini tashmalu al-inath, ya. Jadi ayat ini mencakup wanita. Ayat ini mencakup para wanita. Di antara contoh yang lain, surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan solat, kemudian mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah akan merugi. Ayat yang mulia ini menyebutkan khitabnya ya, tentang laki-laki. Innal ladhina yatluna kitaballah. Lihat, jama' mudzakkar. Mereka, para laki-laki. Ya. Tetapi masuk juga di dalamnya wanita. Ini kaidah yang sangat penting. Ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan hal ini, beliau akan membahas tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perincian yang sangat luar biasa sekali. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, tentang apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني kata Rasul, ada 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, laki-laki, rajul ya, seseorang. Pakai rajul di sini sebutkan ya, rajul yang hatinya terikat dengan masajid, dengan masjid ya, gandrung dan rindu terus ke masjid. Kemudian yang keempat, ada 2 orang laki-laki yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karenanya, berpisah karenanya. Kemudian yang kelima, ada seseorang yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan ya dan kecantikan, kemudian dia berkata, ini akhafullah ya, artinya diajak mesum. Kemudian yang keempat, yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangannya ketika bersedekah ya, dalam bersedekah. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun menangis. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya, hadis ini mencakup para wanita. Hadza yashmalu al-mar'ata idza tasafat bima tattasibu bihi min hadhihi sifat. Mencakup wanita apabila wanita juga bersifat dengan sifat yang disebutkan di atas ya. Nah, diperinci sama beliau. Yang pertama, adapun imam adil, ini tidak mungkin wanita punya sifat seperti sifat ini, karena wanita kan tidak jadi imam. Ya, maka ini khusus untuk laki-laki, kata beliau. Ya, ini untuk khusus untuk laki-laki. Kecuali kalau si wanita ini menjadi pemimpin atau kepala sekolah, ya, kepala sekolah wanita. Ini kata Syekh beliau, kamudiratil madrasah wa ma asbah dzalik, mungkin anta tawalla wilayah 'ama binisbati liqismin nisa. Mungkin wanita menjadi ketua ya, pemimpin bagian kewanitaan pondok wanita, ya kan? Bahkan lebih bagus daripada pemimpinnya siapa? Laki-laki, ya. Jadi kalau wanita memimpin laki-laki ini, ya tidak bisa. Maksudnya tidak disyariatkan. Nah, juga tidak bisa wanita jadi imam. ya, tidak juga bisa wanita jadi mengimami laki-laki. Karena al-mar'ah laysat karrajuli fil quwwati wal hazm wal fikr. Wanita itu tidak seperti laki-laki dalam kekuatannya, dalam pemikirannya, dan ketangguhannya, ya, beda. Walaysa dzakaruka kal unsa. Laki-laki beda dengan wanita. Jadi yang mengatakan laki-laki sama persis dengan wanita tidak bisa. Kan buktinya misalnya enggak mungkin bisa wanita naik kelapa bukan kelapa. Apalagi kalau lagi hamil. Ya. Enggak mungkin bisa. Kekuatannya beda. Ya. Iya. Kemudian tentang masalah syabun nasya fi ta'atillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata beliau, hadza yumkin lil mar'ati an takuna kadzalik. Ini mungkin bagi wanita menjadi seperti itu. Ya, kalau Imam Adil dah. Kalau ini bisa wanita yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi sejak mudanya wanita ini Masya Allah penghafal Quran. Ya. Kemudian yakni muta'allimah, talibatul ilm, pelajar yang baik, ya, dia menghafal Quran, ya, hidupnya, kemudian berbakti pada kedua orang tuanya dan baik, Masya Allah, ya, tumbuh wanita ini, ya, ya, maka sama dengan laki-laki yang demikian. Nah, laki-laki yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, begitu juga wanita yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, ya, masuk dalam hadis ini. Dia diharapkan akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, fa subhanallah. Ya. Walaupun kita ingat bahwa tidak maksum laki-laki atau wanita tidak maksum, ya. Tidak maksum. Tidak maksum itu artinya apa? Bisa jadi terjatuh pada maksiat. Nah, begitu juga kita lihat berikutnya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Sabda Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Apakah ini untuk wanita? Kalimat rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ini tidak mencakup wanita. Ini tidak mencakup wanita. Kenapa? Ya, karena Syekh berkata, li'annal mar'ata masjiduha baituha. Ya. Karena wanita itu masjidnya adalah rumahnya. Masjidnya adalah rumahnya. Oleh karena itu, perkataan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, kata Syekh Utsaimin, hadza la yumkin bin nisbati lil mar'ah. Ini enggak mungkin bagi wanita, ya, bagi wanita. Lakin idza kana qalbuha mu'allaqan mu'allaqan bis salawati kama sallat fariidatan tashawwafat ila fariidatin ukhra, fanarju an takuna mithla ar-rajul alladhi ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Tapi ada perkataan yang sangat menarik dari perkataan beliau. Akan tetapi kalau seandainya seorang wanita itu, ya, hatinya itu gandrung dengan sholat, terikat dengan sholat, ya, subhanallah. Jadi ada wanita yang tidak tersibukkan dengan kehidupan dunia, ya, dia hatinya gandrung dengan sholat, ya, datang sholat, dia sholat dengan segera, kemudian dia pun gandrung dengan sholat berikutnya, rindu dengan sholat-sholat berikutnya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fanarju, maka kami berharap, maka wanita wanita ini seperti laki-laki tadi yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, ya. Kemudian berikutnya, tentang dua orang yang saling mencinta karena Allah. Bertemu, yakni berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Ini pun kata Syekh Utsaimin, ya, bisa masuk dalamnya wanita. Wanita bisa disifati dengan ini. Jika ada wanita berteman dengan wanita karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pertemanan, ya, misalkan seorang wanita teman punya teman wanita yang lain, ya, wanita yang lain yang baik, saleh, yang salihah, ya, yang salihah. Ya, datang ke tempat-tempat baik, pengajian, ya, ke tempat majlis ilm, kemudian saling nasihat-menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam hadis ini. Dua orang yang mencinta karena Allah. Nah, ini, ya, bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena kedudukan dan seterusnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat rajulan, dua laki-laki, ini masuk ke dalamnya wanita. Ya. Kemudian berikutnya tentang rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Tentang laki-laki yang dipanggil, diajak wanita, maksudnya diajak mesum ya, oleh wanita yang wanita ini memiliki kelebihan dari sisi mansib, kedudukan, dari sisi kecantikan juga, ya. Kemudian laki-laki ini berkata, "Inni akhafullah, aku takut pada Allah." Nah, adapun hal ini kata Syekh Utsaimin, bisa juga wanita tersifati dengan sifat ini, bisa juga tidak. Nah, ini Syekh berkata, bisa disifati dengan sifat ini. Lihat, hadza yumkin aidan an tattasifa bihil mar'a wa qad la tattasifu bihi, kata beliau. Mungkin wanita bisa disifati dengan sifat ini, bisa juga tidak disifati dengan sifat ini, ya. Karena dari kekuatan yang menggoda, ya. Ketika laki-laki yang diajak wanita, ya, ini dahsyat, ya. Beda dengan laki-laki mengajak wanita. Nah, berikutnya tentang seseorang, ya, di akhir Syekh Muhammad SAW rahimahullah berkata, "Ana ataraddadu an talhaq bihadha fi hadhihi al-khasla aw la." Ah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, "An ataraddad," yakni masih ragu apakah wanita ini bisa masuk dalam hadis ini atau tidak. Ya, dan ini subhanallah menunjukkan apa? Menunjukkan kefaqihan beliau, dan beliau tidak ragu-ragu mengatakan hal demikian dan tidak malu, ya. Kalau misalnya tidak tahu, tidak tahu. Yeah. Ya. Kalau misalkan tahu, tahu. Begitu. Ya. Nah ini. Jadi ini ilmu itu adalah aman. Ini kita baca kitab-kitabnya para ulama. Kita mendengarkan kajian para ulama yang hati-hati dalam menentukan hukum dan seterusnya. Ya. Kita mengambil pelajaran dari situ bahwa kita juga harus hati-hati dalam berbicara. Tidak boleh asbun, asal bunyi. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wa rajulun tasaddaqa bisadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seseorang yang bersedekah dengan sedekah dia sembunyikan sehingga yang kirinya tidak melihat yang kanannya. Tangan kirinya tidak melihat tangan kanannya yang bersedekah, yang berinfak. Ini kalimatnya rajulun. Rajulun dalam bahasa Arab artinya apa? Laki-laki, seorang laki-laki, ya. Ini masuk dalamnya wanita. Masuk dalamnya wanita. Begitu juga yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Ya, ada seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri kemudian menangis. Ini dikatakan rajulun. Rajulun. Ya, rajulun laki-laki. Tetapi kata ulama, hadza yadkhulu fihi an-nisa'u aidan. Ini juga wanita masuk ke dalam hukum ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini, dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali buat kita, ya, dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, kemudian dimudahkan untuk beramal dengan amal yang soleh. Dan kita minta kepada Allah juga agar diberikan rezeki keikhlasan, rezeki ikhlas dalam berkata dan beramal. Wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada akhuna. Naam, naam, Arif, fadhal. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Materi yang sangat bermanfaat ini, dan tersisa beberapa menit untuk memberikan kesempatan Anda bertanya langsung via telepon maupun pesan singkat. Silakan di 0218236543 kami tunggu telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Iya. Dari Aisyah di Sidomulyo. Iya. Pertanyaannya? Iya, Bapak, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, Bapak, kan waktu itu kan Aisyah mendapatkan pelajaran dari apa? Dari Syekh Abdul Razak. Iya. Beliau itu beliau itu memberikan pelajaran, yaitu katanya kan apa doa majelis. Ada dua beliau memberikan pelajaran. Yang satu ini yang saya catat ini loh Bapak, yang doanya seperti ini. Iya. Allahumma simlana. Allahumma simlana min khasyiatika ma tahulu lihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya, terus? Yang saya tanyakan itu loh Bapak. Kalau beliau kan mengatakan katanya untuk laki-laki. Kalau seorang wanita misalnya sudah hafal, terus kita dalam sholat kita sujud, terus kita doa ini boleh enggak ya? Iya, cukup ya. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi doa di antara doa yang penutup majlis atau kita beranjak dari majlis memang seperti yang tadi disebutkan, Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'arana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hamminna wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Doa ya, doa khitabnya umum setahu ana ya, umum. Jadi tidak khusus buat wanita. Jadi kaidahnya ma thabata fi haqq rijal thabata fi haqqi an-nisa wa anna ma thabata fi haqqi an-nisa thabata fi haqqi rijal illa bidalil. Ya. Tetapi bisa Ummu tanyakan lagi ke Syekh Abdul Razak nanti di hari Ahad atau hari Senin ya. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah, baik Ustaz, barakallahu fik dan barakallahu. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Belum tersambung, kami bacakan dari pesan singkat Ustaz dari Ummu Alia di Cikarang. Yeah. Ustaz, bagaimana maksud dari hadis bersedekah dengan tangan kanan jangan sampai tangan kirinya tidak jangan sampai tangan kirinya tahu? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ya, yeah. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, ini betul-betul orang itu bersedekah sangat sembunyi-sembunyi. Jangankan orang lain tahu, Rasulullah SAW misalkan tangan kirinya saja tidak tahu. Iya, iya. Begitu, ya. Jadi sangat jelas sekali, wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan jadi sangat sembunyi. Iya. Artinya betul-betul disembunyikan sama dia. Nah, baik. Terus pertanyaan berikutnya dari Johnny Loboy di Banjarmasin yang bertanya. Iya. Gimana hukumnya seorang wanita atau istri yang memiliki ilmu agama yang lebih tinggi dari lelaki? Karena istri mengenyam pendidikan pesantren, sedangkan suaminya adalah pemimpin dalam rumah tangga. Nah, ini kadang sering jadi masalah. Iya. Nah, penjelasannya. Iya. Tentang ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat, ya. Seorang laki-laki yang menikahi wanita, seorang laki-laki yang menikahi wanita, ya. Begitu juga wanita yang nikah dengan laki-laki, kan harusnya tahu dulu. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang memang jadi muskilah. Dia harus tahu siapa nanti pasangannya, ilmunya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, ya. Dia bisa bertanya. Kalau tidak bertanya, tidak tahu bertanya kepada yang dekat dengan dia, keluarganya atau ke, ya, ke orang yang tahu lah, kan gitu. Kemudian sebenarnya tidak ada hubungannya, ya. Maksud hubungan secara langsung, ya. Tentang masalah baik tidaknya dalam hubungan rumah tangga, maksudnya secara langsung ya. Ketika seorang suami melihat istrinya lebih alim, maka hendaknya ini sebagai pemicu untuk belajar agama. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan. Kan begitu? Iya, Ustaz. Begitu juga seorang wanita yang tahu bahwa dirinya lebih alim dari suaminya, tidak boleh sombong kepada sang suami. Saya kan bisa bahasa Arab. Lihat tuh. Ya, kaifa haluk, bukhair, alhamdulillah. Cuma yang bisa seperti itu aja. Istrinya, suaminya belum bisa. berbisnis seperti itu sombong kepada suaminya. Hmm. Ya, enggak boleh. Enggak boleh wanita sombong kepada suaminya, sombong. Ya. Enggak boleh ya malah diajak. Ayo, Mas, manggilnya apa? Mas atau AA ya, atau Bah, ya. Belajar agama, Anita. Atau diajari. Begitu. Jangan mentang-mentang menggurui, misalkan menggurui, ya. Kan enggak ada orang mau digurui kan? Iya. Misalkan hafalannya lebih banyak. Karena lulusan pesantren. Iya. Lulusan pesantren hafal misalkan 10 juz. Suaminya boro-boro 1 juz. Iqra saja enggak bisa. Ya? Iya. Wah. Misalkan Anda bisa apa-apa nih, gimana nih? Hah? Enggak boleh. Iya. Ya, diajak. Diajak. Ilmu itu bertingkat. Bisa jadi nanti kalau misalkan semangat bisa kalah nanti kan? Seperti itu. Nah. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh para wanita juga oleh para suami ya. Jadi meningkatkan diri, meningkatkan kemampuan, meningkatkan ilmu tetapi tetap mencari karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama ya, terus belajar agama, duduk di kajian ya, kajian ilmu ya, belajar tauhid yang benar, belajar akidah yang benar ya. Jadi kajian-kajian yang ini yang sifatnya betul-betul mukatsaf. Instan. Apa itu maksudnya? Instan. Bukan instan. Intensif. Intensif. Waduh, saya enggak bisa ngomong bahasa modern nih. Iya, kalau bahasa Arab mungkin ya. Kadang salah ya. Jadi begini. Hasil didikan ya ikhwah sunnah, ikhwah salaf ya, atau akhwah salaf, hasil didikan kajian yang intensif ya gitulah ya, itu beda hasilnya. Iya, yang bersinambungan dengan yang misalkan belajar akidah yang benar dari awal sampai akhir A sampai Z, fikihnya belajar itu rutin tiap pekan. Dengan hasil kajian maaf, ya, bukan anak mengecilkan. Yeah. Hasil karena cuma suka hasil tabli akbar. Iya, yeah, tematik. Gitu tematik, kan gitu. Beda hasilnya. Mm-mm. Beda. Dan menghadapi fitnah juga beda. Iya. Yeah. Ketika ada terjadi fitnah, ya, beda. Gitu. Mm. Jadi kalau hasil kajian betul-betul dia semangat, belajar agama, apa itu akidah, buku apa yang dipelajari, A sampai Z, belajar saya belum bisa apa. Gitu. Gitu. Iya. Itu terasa di hati beda. Iya, sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Belajarnya. Dengan hasil cetakan. 2 jam, 3 jam. Hasil cetakan, kajian-kajian besar. Tapi habis itu kadang-kadang ngajinya juga ketawa-ketawa, ngobrol, enggak serius dan seterusnya. Yang penting rame, tapi... terus habis itu enggak dicatat dan seterusnya, kadang-kadang main HP juga di pengajian, terus enggak kedengaran karena banyak ribut dan seterusnya. Ya, ini harus diperbaiki. Ya. Jadi qulil haqqo walau kana murran, katakan hak walaupun pahit, ya, walaupun pahit. Ini fenomena-fenomena seperti ini harus diperbaiki oleh kita, ya. Kalau kita ingin memperbaiki diri, maka hendaknya kita naik level untuk memperbaiki diri. Jangan senang tidak dapat ilmu, hanya apa ya, seremonial atau ya ini sekedarnya kulitnya saja, sathiyah kulit luar ya. Kita ingin yang serius, sungguh-sungguh belajar ya. Ada waktu ya, sepekan sekali belajar serius ya. Tapi saya tanya kepada antum semua ya. Ini untuk kita semua. Kitab akidah apa yang sudah antum pelajari? Sampai selesai. Kitab akidah apa yang kita sudah pelajari? Jarang. Ayo. Kita harus bertanya seperti ini. Ya. Buku akidah. Lihat akidah usul salasah. Kafsus syubhat. Kitab tauhid. Ya. Akidah wasitiyah. Kemudian apa? Asma sifat. Akidah wasitiyah. Kemudian dan seterusnya. Seperti itu. Jadi harus yakni punya waktu dan bahwa kajian itu bukan main-main. bukan main-main. Tapi bukan berarti Anda menyepelekan. Ini jangan salah tangkap ya. Jangan bukan berarti menyepelekan kajian-kajian besar. Itu juga dibutuhkan. Itu juga dibutuhkan untuk menarik misalkan orang-orang yang baru ya. Tapi jangan sampai di situ terus. Kenal sedikit, kemudian maaf ya, kenal sedikit jadi panitia enggak ngaji. Oh, ini kurang pas, enggak bagus ya. Enggak ngaji kemudian disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang di luar ilmu. Akhirnya apa? Ya akhirnya jauh dari ilmu. Setan itu pintar. Ya, setan itu pintar untuk menggoda seseorang. Orang awalnya enggak ngerti sunnah, kemudian tahu manhaj sunnah, kemudian bukannya belajar, terus bukan dengan urusan-urusan yang tidak belajar. Ya gitu. Ya, ini yang harus diperhatikan sama kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bahas pada pertemuan yang singkat ini. Dan saya minta maaf kalau banyak sekali kekurangan. Dan kaidah yang kita bahas adalah hari ini ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa wa anna ma thabata fi haqqin nisa thabata fi haqqi ar-rijal illa bidalil. Ya, mungkin ini saja akhir jazakallahu khairan ya atas perhatian antum ya, dan masya Allah bagus sekali antum, mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada antum dan kita semua, pada pemirsa juga, para pendengar juga, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan teruslah kita menuntut ilmu karena pahalanya sangat besar. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga, jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.